Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-60 dari hadisnya sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala an. Kita masuk pada penjelasan Syekh rahimahullah yang beliau mengatakan fal hukmu yaduru ma'a illatihi. Setelah beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita makna apa yang mengalirkan darah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan tata cara penyembelihan dan syarat, di antara syarat menyembelih yang beliau sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah alat untuk menyembelih harus mengalirkan darah. Kemudian yang kedua, harus disebutkan badannya bismillah atau basmalah. Kemudian hewan yang tidak bisa disembelih karena mungkin lepas dari ikatan, tidak bisa ditangkap, atau dia adalah hewan buruan, maka cukup dengan melukai di badan hewan tersebut dengan mengucapkan basmalah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal hukmu yaduru ma'a illatihi, maka hukum itu berkisar, berpusar atau berpusat dengan ilahnya, sebabnya, wujudan wa adaman, adanya hukum tersebut atau tidak adanya hukum tersebut berkaitan dengan ilah ataupun sebabnya. Hukum dalam semua perkara ini berkaitan dengan ilah atau sebab. Satu hukum bisa ditetapkan itu dengan sebab-sebabnya. Al-ma'juzu anhu bimangzilati sayyid, maka al-ma'juz yang tidak bisa ditangkap atasnya dari hewan sembelihan, tidak bisa ditangkap karena lepas dari ikatan, melarikan diri, bimangzilati sayyid, maka dia kedudukannya seperti binatang buruan. Jadi kalau unta lari tidak bisa ditangkap, ini seperti binatang buruan. Sapi mau disembelih lepas tidak bisa ditangkap, maka seperti apa? Binatang buruan. Demikian juga kambing. Ini kalau lepas dari ikatan, maka dia kedudukannya seperti binatang buruan. Walau minal hayawanati al-insiyah, walaupun Dia termasuk dari binatang-binatang yang jinak, yaitu seperti unta, sapi, kambing, kerbau, zebra. Kalau ada zebra yang jinak ya. Atau kuda. Kalau dia jinak, kemudian dia lepas sehingga tidak bisa ditangkap, maka dia seperti binatang buruan. Ilahnya apa? Tidak bisa ditangkap. Sehingga cara menyembelihnya sebagaimana binatang buruan. Cukup dengan melukai di badan hewan tersebut dengan membaca basmalah. Qala wal maqduru alaihi la budda min dhabhihi. Dan hewan yang bisa ditangkap maka harus untuk menyembelihnya. Hewan yang bisa ditangkap, apakah itu binatang yang jinak, sapi, kambing, unta, ataupun dia dari binatang buruan. Kalau bisa ditangkap maka harus disembelih. Walau minal hayawanati al-wahsyah, walaupun dia dari binatang-binatang yang liar, seperti zebra, rusa, menjangan, apalagi binatang buruan. Apa rib? Yang biasa diburu, yang halalnya daging, dagingnya halal untuk dimakan. Apa? Apalagi binatang buruan yang halal? Burung. Buruan enggak? Tidak semua burung tapi ya. Dan yang lain. Jadi kalau binatang-binatang liar ini bisa ditangkap, maka harus disembelih. Harus apa? Disembelih. Dan berapa yang dipotong ketika menyembelih? Berapa rahmat yang dipotong kemarin? Lehernya putus begitu. Apa kemarin yang dipotong? Pertama khulqum. Yang kedua apa, Mat? Mari. Ya, yang ketiga apa? Al-wajadan, yaitu dua urat leher. Dikatakan kerongkongan ya. Jalan makanan. Jalan angin. Kerongkongan jalan makanan, kemudian tenggorokan jalan angin. Ya, kerongkongan jalan makanan, tenggorokan jalan angin. Khulqum, jalan apa? Angin. Mari, jalan makanan. Dan wajadan, dua urat leher. Ya, urat leher yang ada di nempel di mana? Di mari. Yang menempel di apa? Jalan makanan. Samping kanan dan samping kiri itu yang dipotong. Walaupun itu dari binatang buruan yang liar, kalau sudah bisa ditangkap maka harus disembelih dengan membaca basmalah. Qala rahimahullah wa istasna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari yang demikian itu alat untuk menyembelih. Nabi mengecualikan. Apa itu? As-sinnu, gigi. Wa'allalahu bi'annahu admun. Dan Nabi menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa gigi tidak bisa untuk menyembelih. Gigi tidak boleh digunakan untuk menyembelih. li'annahu atmun, karena gigi adalah tulang. Maka tidak boleh menyembelih dengan tulang. Fadalla ala anna jami'al idhami wa in anharatid dam la yakhillu dhabhu biha. Maka ini menunjukkan atas bahwa seluruh tulang yang namanya tulang, walaupun dia mengalirkan darah, tidak halal menyembelih dengannya. Tidak boleh menyembelih dengan apa? Alat yang terbuat dari tulang, walaupun bisa mengalirkan darah. Seandainya itu dibikin peso, peso dari apa? Tulang umpamanya ya. Walaupun bisa mengalirkan darah, maka apa? Tidak halal. Tidak boleh. Kata beliau, la yahillu, berarti apa? Haram. Tidak dibolehkan menyembelih dengan tulang, apapun bentuknya. Kalau itu terbuat dari tulang, maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Dan itu tulang apapun. Tulang apa? Apapun. Apakah tulang binatang ataukah tulang manusia? Ya. Digunakan untuk menyembelih, maka tidak dibolehkan. Qala wakila, dan dikatakan innal illata majmu'ul amrayn. Dan dikatakan sesungguhnya illah, sebab kenapa tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih, dikatakan illahnya terkumpul dalam dua perkara. Kaunuhu sinnan wa kaunuhu atman. Kalau yang pertama disebutkan, pokoknya tulang, apakah bentuknya gigi atau bentuknya yang bisa mengalirkan darah. Yang kedua disebutkan ilahnya adalah dua, apa? Pertama gigi, yang kedua tulang. Kalau bentuknya gigi dan tulang, maka tidak dibolehkan. Fayaftasu bisin, maka dikhususkan dengan gigi. Kalau yang kedua, seandainya itu peso tapi terbuat dari tulang, maka apa? Boleh. Ini kalau yang kedua. Kenapa? Karena alasannya adalah dua, ilahnya dua, tulang dan bentuknya gigi. Qala was-sahihu al-awwal, dan yang sahih, yang benar adalah yang pertama. Apa? Ilahnya adalah tulang, apapun bentuknya. Kalau terbuat dari tulang, tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Tidak boleh untuk menyembelih. Qala wa kadzalika dzufru la yakhillu dzabhu bi, demikian juga kuku az-dzufur. Kuku-kuku tidak boleh, tidak halal menyembelih dengannya. Tidak boleh menyembelih dengan apa? Kuku. La tayran wala ghairah. Tidak boleh, apakah itu burung ataukah selainnya. Dua alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Pertama tulang, yang kedua apa? Kuku. Maksudnya kukunya panjang untuk menyembelih. Nah, itu tidak boleh. Itu apa? Tidak dibolehkan. Tidak halal. Berarti apa? Haram. Qala fal hasilu. Alhasil, kesimpulan, anna syurut adzbahi, sesungguhnya syarat-syarat penyembelihan, inharu dami fi mahalil dzbahi. Yang pertama, inharu dami, mengalirkan darah fi mahali dzabhi, pada tempat penyembelian, yaitu di leher. Ini yang pertama. Mengalirkan darah di mana? Di leher. Ya. Dan biasanya agak ke atas, dekat ke mana? Kepala. Biar cepat mati. Dan di situ ada tulang persendian. Sehingga kalau diangkat kepalanya terbuka. Ya, persendian itu sehingga bisa dilihat sumsum tulang belakang. Ma'akauni dzabihi musliman, bersamaan yang menyembelih adalah seorang muslim. Jadi penyembelihnya adalah seorang muslim, au kitabian, atau ahli kitab. Ini kalau bukan kurban. Kalau kurban yang menyembelih harus seorang muslim. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah. Karena kurban adalah ibadah, dan ibadah harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka yang menyembelih harus seorang muslim. Demikian juga akikah. Karena akikah adalah ibadah, maka yang menyembelih harus seorang muslim. Tidak boleh ahli kitab. Kalau ini secara umum, ini penyembelihan secara umum. Tapi kalau udhiyah, kurban, ataupun akikah, yang menyembelih harus seorang muslim. Kenapa? Karena akikah dan kurban adalah ibadah. Dan salah satu syarat ibadah adalah pelakunya seorang muslim. Ini syarat yang kedua. Wa an yadhkura ismallahi alaiha. Syarat yang ketiga, orang yang menyembelih menyebut nama Allah atasnya dengan baca bismillah. Ini syarat. Ketika menggerakkan peso, bismillah, membaca basmalah. Walaupun yang menyembelih adalah seorang muslim. Di sana ada perbedaan pendapat, tapi yang paling kuat adalah walaupun yang menyembelih seorang muslim, harus membaca basmalah. Kalau tidak membaca basmalah, kalau dia kurban, maka menjadi bangkai. Kurbannya tidak sah. Kalau akikah sama. Demikian juga penyembelihan yang lain. Kalau tidak disebut padanya basmalah, maka menjadi apa? Bangkai, sehingga tidak halal. Dalilnya ayat, ada beberapa ayat. Demikian juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus membaca basmalah. Ini harus. Kemudian apa kemarin selain baca basmalah? Apa kemarin Sam? Membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Baca takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ini mustahab. Bacaan Allahu Akbar ketika menyembelih. Tambahan lagi apa doanya? Apa Mat? Doanya apa? Apa Bas? Allahumma minka walak. Iya. Iya dari kemarin. Allahumma minka walak. Allahumma taqabbal minna au minni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walak. Allahumma taqabbal minna. Ini doa menyembelih. Yang harus satu, bismillah. Kalau selainnya, itu apa? Sunnah. Kalau bismillah lupa, sembelihan tidak halal. Kalau basmalah lupa, menyembelih lupa baca basmalah, maka sembelian menjadi haram, menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Walaupun yang menyembelih seorang muslim, apakah laki-laki ataukah perempuan. Perempuan boleh menyembelih ya? Boleh. Nah, kalau bisa menyembelih, boleh menyembelih. Itu syarat-syarat penyembelihan. Ya, yang beliau sebutkan di sini ada 3. Yang lainnya adalah sunnah, seperti dihadapkan ke kiblat, menajamkan peso, itu apa? Sunnah. Ya, dan yang lainnya. Qala wa amma as-saydu fa huwa awsa'u min adz-dzabhi, adapun binatang buruan maka dia lebih luas daripada penyembelihan. Kama taqaddama annahu fi ayyi mawdhi'in yakunu min badani as-sayd, sebagaimana yang telah berlalu. Sesungguhnya pada mana tempat, dimanapun tempat, maka apa? Boleh dari badan binatang buruan. Apakah dengan apa? Senjatanya, tombak, pedang, atau panah, ataupun dengan peluru. Di badannya boleh, dimanapun, dengan baca basmalah. Wa annahu yubahu saydul jawarihi minatuyuri wal kilabi idha kanat mu'allamatan, dan dibolehkan saydul jawarihi. Apa saydul jawarihi? Yaitu buruan, binatang buruan dengan binatang buas. Apa? Minatuyur, dari burung-burung, mungkin raja wali yang terlatih. Idza kanat mu'allamah, apabila terlatih, boleh. Wal kilab, dan anjing. Anjing termasuk binatang buas. Dikatakan saydul jawarih, anjing yang sudah terlatih, herder atau yang semisalnya, digunakan untuk menangkap binatang buruan, maka apa? Boleh. Yubahu. Sarannya apa? Kalau anjing itu terlatih, kalau binatang dari burung untuk menangkap mangsa itu terlatih. Kenapa harus terlatih? Karena dia menangkap untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Kalau terlatih, dia menangkap itu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Ini yang pertama. Kalau apa? Dia terlatih. وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا عِنْدَ إِرْسَالِهَا عَلَى الصَّيْدِ, dan syarat yang kedua, disebutkan nama Allah dengan baca bismillah ketika melepaskan binatang tersebut, melepaskan anjing untuk berburu dengan baca bismillah, melepaskan burung yang terlatih untuk menangkap mangsa dengan baca apa? Basmalah, bismillah. Itu syaratnya. Kalau binatang buruan, maka di badan yang manapun itu boleh untuk dilukai dengan syarat membaca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu berapa perkara yang berkaitan dengan hadis. Hadisnya Rafi' bin Hadij radhiyallahu ta'ala an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.